tersiksa. Nak kuluahkan ku gentar kekurangan ku terbongkar. Sisimu umpama syurga, peluang emasku jaman bahagia yang ku cari. Aku insan yang terdampar, yang tinggal menanti cinta. Kau kasih penyakit.